Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana telah kita laksanakan berjamaah salah satu salat dari lima salat yang telah difardukan atas kita umat Islam, salatul fajr. Sedikit mengingat fadilah yang begitu besar dari salat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada mereka yang menjalankan salat ini. Beliau sebutkan dalam hadis, basyarul masyaina fid dhulumat bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, yaitu kegelapan fajar, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna di yaumul qiyamah, di hari munafikin, apalagi kufar, tidak akan memiliki cahaya di hari itu. Rasulullah pula sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr la tubamuna fi ru'yatih. Kalian akan melihat Rabb kalian di hari akhir kelak seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak akan tersamarkan untuk melihatnya. Fa idza stata'tum alla taghlibannakum as-salah qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian bisa tidak terkalahkan oleh salat sebelum keluarnya matahari, salatul fajr, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, salat asar, lakukan. Artinya salat subuh dan salat asar ini amalan mulia, azim, yang dengannya seorang mukmin akan diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan terbesar di dalam jannah, melihat Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Salat subuh pula dengannya catatan malaikat adalah kebaikan bagi si mukmin, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa ijtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Qalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Silih berganti kepada kalian malaikat yang mencatat amal perbuatan kalian di pagi hari dan di sore hari. Dan mereka, para malaikat itu, bertemu di setiap sholat subuh, sholat fajar, dan sholat asar. Di sholat subuh turun malaikat pagi untuk mencatat amal perbuatan manusia di pagi itu. Naik malaikat malam yang telah mencatat semalaman. Di sholat asar, malaikat yang tadi mencatat pagi naik melaporkan kepada Allah selama pagi yang diamalkan manusia. Turun malaikat malam untuk kembali melakukan tugasnya. Para malaikat itu saling berkata satu dengan yang lain, kita datangi mereka mukminin yang sedang sholat. Dalam keadaan mereka sholat, kita tinggalkan mereka juga dalam keadaan sholat. Kita datangi mereka di kala sholat subuh, didapati oleh malaikat pagi maupun malam mereka sedang menegakkan sholat. Nanti di waktu asar pun demikian, ditemui oleh malaikat malam maupun malaikat pagi sedang menegakkan sholat pula. Itu beberapa keutamaan besar yang perlu kita ingat tentang sholat yang mulia, amalan yang agung ini, sehingga membuat kita lebih bersemangat, lebih khusyuk, lebih berharap kepada Allah dalam menjalankannya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya setiap kita, bahkan setiap insan, berharap yang namanya kebahagiaan bagi seorang mukmin. Tentunya segala-galanya baginya adalah kebahagiaan di dunia, dan terlebih lagi kebahagiaan baginya di akhirat kelak. Untuk bahagia, untuk selamat dunia akhirat, orang harus menempuh jalan yang memang seharusnya dia tempuh. Karena segala sesuatu ada jalurnya, ada caranya yang harus dia jalani. Tanpa cara yang benar, tanpa jalur yang benar, tidak akan orang sampai ke tujuannya. Ibarat kata penyair menyatakan, terjun najat walam tasluk masalikaha, inna safinata la tamshi alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan sementara kamu tidak menempuh jalannya, jalan untuk keselamatan itu. Sungguh suatu bahtera kapal tidak akan bisa berjalan di tanah yang kering. Kapal ini kamu inginkan berlayar, kamu inginkan menyampaikan kamu ke tujuan, dan kapal ini harus berjalan di atas air, dan itu jalurnya, itu jalan yang harus dia tempuh. Adapun di darat, sampai kapanpun kapal itu tidak akan bisa bergerak dan tidak akan sampai ke tujuannya. Kebahagiaan, keselamatan tujuan setiap insan. Namun ia menuntut adanya jalan yang benar, cara yang syar'i, agar dengannya benar-benar orang meraih tujuan tersebut. Ikhwati fillah, hadirin a'azzakumullah, di dalam Quran, di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita beberapa perkara tersebut, antara lain perkara-perkara terpenting untuk kebahagiaan seseorang, Yang pertama dan yang terpenting adalah taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan kepada Allah, wasiat, perintah yang Allah perintahkan kepada umat-umat terdahulu maupun umat yang belakangan. Firman Allah dalam An-Nisa, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, juga kepada kalian kami wasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya di atas cahaya, di atas ilmu, mengharap pahala di sisinya. Takwa berarti pula meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulnya, di atas ilmu, tahu dan dia pelajari itu, dasar dalilnya, dia tinggalkan semua itu karena takut dari azab dan murka Allah. Bertakwa kepada Allah baik ketika seseorang itu sendiri maupun bersama orang lain, tidak ada beda baginya, selalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ada di antara mereka, kalau dia seorang diri, dia orang yang bertakwa, masya Allah, taat, baik. Namun ketika bersama orang lain, ketika bersama kelompoknya dan teman-temannya, rusak, terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Ada pula manusia yang sebaliknya, jika dia bersama orang lain, baik, menjadi orang yang bertakwa, taat. Namun ketika sendiri, dia rusak, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menuntut kita untuk selalu takut kepada Allah, selalu taat kepadanya, dikala kita sendiri maupun bersama orang lain. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada. Aku memohon kepadamu ya Allah rasa takut kepadamu dikala aku sendiri maupun bersama orang lain. Perkara yang kedua untuk selamat dunia akhirat, orang diwajibkan selalu untuk ikhlas, memurnikan amal ibadahnya untuk Allah semata. Niat itu yang memicu dirinya untuk beraktivitas dalam kebaikan. Niat itu yang ia harapkan keridhaan Allah kepadanya dalam setiap amal ibadahnya. Sebagaimana kita mengesakan Allah dalam perbuatannya, kita pula berkewajiban mengesakan Allah dalam perbuatan kita. Kita mengesakan Allah dalam perbuatannya, kita yakin, seyakin-yakinnya, hanya Allah yang kuasa, hanya Allah yang esa dalam setiap perbuatannya. Penciptaan, pengaturan alam semesta, kekuasaannya, dan yang lain-lainnya. Kita mengesakan Allah. Tiada sekutu baginya dalam penciptaan langit, bumi, dan sejagat raya ini. Perbuatan Allah. Hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang lakukan. Hanya Allah yang mengatur tata surya dan seluruh galaksi ini. Semua di bawah kekuasaan Allah. Kita esakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada tandingan, tiada sekutu baginya. Maka dalam perbuatan-perbuatan kita pun, kita berkewajiban mengesakan Allah. Kita hanya melakukannya untuk Allah semata, ikhlas dalam niat kita. Karena itu perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niat mereka, agama mereka untuk Allah semata, amal perbuatannya. Itu perintah Allah kepada mereka. Hunafa, itulah ajaran yang lurus, menyimpang dari ajaran syirik, jauh dari ajaran musyrik yang mendua dan menyekutukan Allah dengan yang lain. Dia berikan amalan tertentu kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah amal perbuatannya yang lainnya. Tetapi hanif, hunafa, hanya kepada Allah mereka beribadah. Mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ikhlas menentukan amal ibadah seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung niat orangnya, dan masing-masing orang hanya mendapati apa yang telah ia niatkan. Niat, keikhlasan dalam beribadah, mengharap keridhaan Allah, menjadikan bagi seorang muslim hatta perkara-perkara rutinitas dan bahkan hajat manusiawi baginya menjadi nilai ibadah karena niatnya. Dia harapkan keridhaan Allah untuknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di Sahih Muslim, wa fi budhi ahadikum shadaqah, dan pada kehormatan istri kalian ada pahala sedekah untuk kalian. Ketika seorang muslim berhubungan suami istri, perkara yang syarat dengan syahwat, penuh dengan birahi, tetapi Rasul katakan pahala sedekah untuk kalian, berpahala padahal perbuatan itu perbuatan yang sangat penuh dan memang isinya adalah syahwat, tetapi berpahala kalau dia niatkan yang baik, sebagaimana beliau sebutkan dalam hadis tersebut, ara'aitum in kana wada'ahu fi haram akana alaihi wizr, bukankah kalau ia tuangkan syahwatnya di tempat yang haram dia berdosa? Tentu. Maka demikian pula kalau ia tuangkan itu di tempat yang halal, niat dia agar dia selamat dari zina, niat dia untuk menjaga kehormatan dirinya, istrinya, niat dia untuk punya keturunan yang saleh, maka amal itu pun menjadi ibadah baginya, berpahala sedekah azim karena niat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inni la ahtasib naumati ibadah." Aku pun menilai tidurku sebagai ibadahku karena niat. Yang dia niatkan dengan tidur agar dia istirahat, kembali kekuatan tubuhnya sehingga dia bangun fresh, bisa ibadah kepada Allah. Tidur pun menjadi amal yang berpahala bagi seorang muslim karena niat ikhlas untuk Allah semata. Demikian dalam aktivitas sehari-hari yang lainnya, karena ikhlas amalan kecil menjadi besar. Kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghir tukabbiruhun niyyah, betapa banyak amalan kecil di mata kita sepele, namun dia jadi besar karena niatnya, karena keikhlasan orangnya. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah, betapa banyak pula amalan gede, amalan besar jadi kecil, jadi sepele, tidak berarti bahkan, juga karena niat orangnya. Ikhlas yang menentukan semua itu. Disebutkan oleh Imam Hammad Ibn Salamah rahmatullahi alaih, man talabal hadith li ghairillah mukirabih, orang yang menuntut ilmu untuk selain Allah tidak ada keikhlasan padanya, akan terkena makar, walayadu billah, dia akan terkena makar, makar yang sangat tajam dan pasti akan menghancurkannya tanpa dia sadari. Dia termakari, terkena makar karena tidak adanya keikhlasan dalam kalbunya, dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam niat setiap hambanya. Tiba-tiba saja kamu akan terkejutkan, fulan yang tampak ibadah, tampak taat, tampak melakukan amal-amal kebaikan, setelah beberapa waktu ternyata dia jauh dari siratal mustaqim. Nasallallahu alaihi wasallam. Kamu terkagetkan fulan yang terlihat alal khair, yang tampak dia seperti orang yang istiqamah dalam kebaikan, tapi Allah Maha tahu kehampaan kalbu hamba itu dari ikhlas, terkena makar, tiba-tiba saja dia semakin jauh dan semakin jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia sudah di titik mana, sudah terlalu jauh melenceng dari tujuannya. Ikhlas menyelamatkan seseorang dan amal perbuatannya. Tentunya ini amalan qalbu, dan itu yang lebih penting dan menentukan yang lainnya. Oleh sebab itu kata Ibnul Jauzi rahimahullah, Allaha Allah fi islahil batin. Maka bertakwalah kita kepada Allah untuk selalu membenahi batin kita ini, niat amalan qalbu, karena dia memang berat. Kata Imam Sufyan, ma'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati. Aku enggak pernah membenahi sesuatu yang lebih berat dari niatku sendiri. Fa innaha tataqallabu 'alayya, karena selalu bergonta-ganti, selalu berbolak-balik, sesaat begini, sesaat begitu. Sesaat orang ikhlas, Masya Allah, dalam ibadahnya. Sesaat pula, sekejap mata, dia bisa berubah niat. Ingin riya, dilihat orang, mendapat pujian, popularitas, jabatan, kedudukan, harta, dan yang lain-lain. Berat memang, tapi itulah tuntutannya. Kata Ibnu Jauzi, fa innahu la yanfa' salahud zahir ma'a fasadil batin. Karena tidak akan bermanfaat kesolehan secara lahir, terlihat di mata, kasat mata orang soleh, baik, padahal batinnya hampa dari ikhlas, rusak. Maka kewajiban masing-masing kita untuk selalu meluruskan dan membenahi niat ini. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang beribadah, berbuat amal-amal kebaikan namun tanpa dibarengi ikhlas, seperti musafir yang membawa beban bebatuan di punggungnya. Beban itu berat, dia karenanya berjalan dengan beratnya, dengan sulitnya, taab dan capek yang luar biasa. Sementara gak ada gunanya bagi dia batu, buat apa? Hanya menyulitkan perjalanannya, menyakitkan punggungnya, dia berkeringat, tanpa ada guna sedikit pun baginya. Tetapi yang ikhlas, sedikit, ringan, namun itu yang berguna untuknya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ketiga untuk selamat dunia akhirat, seseorang hendaknya selalu meluangkan perhatian dan waktunya untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu, belajar agamanya. Karena dengan ilmu seseorang akan terbimbing di atas hidayah. Dengan ilmu orang terbimbing dalam takwa, dalam berbuat kebaikan maupun meninggalkan yang mungkar, yang maksiat, terbimbing dalam amal saleh. Dan itu pertanda jika orang peduli, perhatian kepada ilmu, pertanda kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Di Musnad Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan 'asalahu." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, kebaikan ini nakirah, berarti umum, luas, segala arti dari kebaikan, dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kalau Allah inginkan itu untuk hambanya, akan Allah jadikan dia manis bagaikan madu. Para sahabat bertanya, "Wa ma asalahu?" Apa artinya ya Rasulullah dijadikan madu manis? Rasulullah jawab, "Yaftahullahu lahu amalan saliha qabla mautih thumma yaqbiduhu alaihi." Allah bukakan untuknya amalan-amalan saleh. Yaftah lahu bi khair, diberi taufik, Allah ajarkan ilmu kepadanya, diberi taufik untuk dia belajar ilmu agama, Allah berikan taufik kepadanya untuk dia beramal saleh sebelum kematiannya. Kemudian di atas itu, di atas ilmu, di atas amalan saleh, Allah akan cabut nyawa hamba tersebut. Asal, manis bagaikan madu. Karena itu yang menentukan nasibnya. Innamal amalu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirannya. Jika seseorang istiqamah dalam kebaikan dan itu yang mengakhiri kehidupannya, dia selalu dalam khair, dalam ilmu, dalam amal saleh, maka bahagialah dia dunia, barzakh kuburnya, dan akhiratnya kelak. Pertanda kalau Allah inginkan kebaikan untuk hambanya, diberi taufik dia untuk talabul ilm, untuk belajar syariatnya, diberikan taufik kepadanya untuk beramal saleh dengan ilmu tersebut. Terkait dengan itu pula yang keempat dari jalan untuk bahagia dan selamat adalah beramal saleh, mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal saleh. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Kalau saja ilmu itu bermanfaat tanpa amalan, tidak akan Allah mencela para pendeta, Nasoro, dan rahib-rahib Yahudi. Tetapi ilmu itu akan sia-sia dan tiada guna kalau tanpa amalan dengannya. Kalau saja amalan itu bermanfaat tanpa ikhlas, tidak akan pula Allah mencela dan menyiksa munafikin, karena mereka beramal tapi kosong amalan itu dari ikhlas. Maka amalan selalu berdampingan dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan dalam doanya berlindung diri kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membuahkan amalan, ilmu menumpuk namun tidak menggiring orangnya untuk menambah amal solehnya. Amalan soleh selalu beriringan dengan ilmu. Kata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, hatafal ilm bil amal fa in ajab wa illa rtahal. Ilmu itu berbisik dengan amalan, memanggilnya. Jika amalan itu mau menjawab, datang dan bersandingan dengan ilmu, wa illa ilmu itu pun akan meninggalkannya, artinya tidak berguna lagi bagi orangnya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Itu yang diwasiatkan oleh pendahulu-pendahulu kita dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ta'allamu, belajarlah ilmu, pelajarilah ilmu olehmu. Fa'idha alimtum fa'amalu, kalau kalian telah mengetahuinya maka amalkan ilmumu. Itu pula yang dinasehatkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, la takunu alima hatta takuna muta'allima. Kamu tidak akan menjadi seorang alim sebelum kamu menjadi muta'allim, proses belajar. Wala takunu bil ilmi alima hatta takuna bihi amila. Dengan ilmu pun kamu tidak teranggap seorang alim sampai kamu mau mengamalkannya. Ilmu dan amalan, hendaknya itu yang selalu berada pada diri seseorang. Manfaatnya, jika amalan itu, amalan soleh dilakukan, tentunya amalan itu menarik saudara-saudaranya yang lain. Kebaikan dalam kebaikan, kejelekan dalam kejelekan. Artinya seperti yang pernah diucapkan oleh Urwah ibn Zubair rahmatullahi alaih, beliau katakan, jika kamu melihat seseorang melakukan kebaikan, dia sholat, dia berbakti pada orang tuanya, dia puasa, dan amal-amal kebaikan yang lain, ketahui bagi orang ini kebaikan itu punya akhwat yang lain, punya saudara. artinya satu kebaikan menyeret kebaikan yang lain, sehingga dia dipermudah, diberi taufik, diringankan untuk melakukan amalan soleh yang lain. Dan itu barokahnya kebaikan, menyeret seseorang kepada kebaikan yang lainnya. Wasayyi'a bimithliha, kejelekan pun demikian. Na'udzubillah. Jika orang melakukan satu kejelekan, satu kemungkaran yang dosa, maka ketahui dosa itu pun punya saudara, menyeret dia kepada dosa yang lain. Dan itu dari syukmul maksiat, dari celakanya maksiat, menyeret seseorang dalam kemaksiatan yang lainnya. Wahagadha, kebaikan menggiring kita kepada kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Kejelekan pun akan menyeret seseorang dalam kejelekan-kejelekan yang lain. Amal soleh itulah yang menjadi tuntutan dan kewajiban setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan bahwa amal soleh pada diri seseorang, maka kita mengingat bahwasanya dalam kebaikan tersebut orang itu akan mendapat taufik untuk selalu dalam kebaikan sampai ajal menjemput dia. Dalam biografi para ulama seperti yang disebutkan dalam biografi mereka, Imam Mansur Ibnu Zadan, demikian pula Abdurrahman Ibn Abi Nu'm rahmatullahi alaihim, disebutkan kalau saja malakul maut, malaikat kematian menghampirinya, sudah ada di pintu rumahnya, niscaya tidak ada amal kebaikan yang bisa mereka tambah. Artinya karena memang mereka orang-orang yang selalu dalam kebaikan, tidak seperti orang yang jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan, dari amal soleh. Nanti ketika usianya sudah senja, nanti kalau dia merasa sudah mau mati, baru dia memperbanyak amalannya, memperbanyak ibadahnya, ini itu. Bukan begitu contoh dari salafus saleh. Semenjak awal hidupnya penuh dan sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan amal saleh, sibuk dalam ibadah kepada Allah, antara menuntut ilmu, mengajarkannya, itu yang mereka amalkan. Dan demikian kehidupan mereka penuh dalam khair, kehidupan mereka penuh dengan amalan yang saleh. Itu yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang kehidupan mereka, para sahabat, a'immah tabi'in, atba' tabi'in rahimahumullah. Kanat awqatuhum ma'muratan bit-ta'abbudi wal-awrat, waktu dan kehidupan mereka sibuk dalam ibadah, sibuk dengan zikir, dengan amal soleh. Begitulah mereka. sehingga ketika ajal pun datang, khutimalahu bikhair, tertutup amalannya dengan kebaikan, terakhiri hidupnya dengan husnul khatimah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tergantung kebiasaan yang ialah jalani selama hidupnya. Imam Abu Zur'ah rahimahullah, ketika beliau nazak sakaratul maut, karena beliau ulama besar yang hadir di rumah beliau dari keluarga atau para ulama yang lain, segan untuk mentalkini, untuk membimbing beliau mengucapkan la ilaha illallah, karena ini ulama besar. Maka mereka hanya mengingatkan kepadanya sanad hadis yang beliau riwayatkan juga, hadis ma'ruf man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka dibisikkan kepadanya, haddatsana fulan bin fulan, beliau masih nazak. Dibisikkan lagi kepadanya, haddatsana fulan bin fulan, riwayat diingatkan, riwayat fulan bin fulan. Maka beliau pun sempat siuman sebentar, ingat. Lalu beliau katakan, na'am, na'am, dia haddatsana fulan bin fulan an fulan bin fulan, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk jannah. Ketika itu pun beliau menghembuskan napasnya yang terakhir rahimahullah. Karena itu yang terbiasa beliau jalani selama hidup, ilmu, amal soleh, dakwah, macam Syekhul Islam Imam Ahmad Ibnu Abdul Halim rahimahullah, ketika di penjara dan itu akhir hayat beliau rahimahullah, kata saudaranya, beliau telah menghatamkan 80 kali Al-Qur'anul Karim bersamaku, tadarus hatam 80 kali, dan memasuki kali yang ke-81 beliau sedang membaca ayat. Terakhir yang beliau ucapkan, yang beliau baca, ayat di surat Al-Qamar tentang kaum mukminin, bahwa balasan bagi mereka inda malikin muqtadir fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, bahwa mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, fi jannatin wa nahar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di sisi Allah yang maha kuasa, inda malikin muqtadir. Dan ketika itu pula beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, sementara Rasulullah SAW memberi kabar gembira bahwa seseorang akan mendapati seperti ayat terakhir yang ia baca, dan itu terakhir yang beliau baca, fi jannatin wa nahar, di surga dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya di sisi Allah yang maha kuasa. Seseorang mendapati di akhir hayatnya seperti apa yang terbiasa ia lakukan sepanjang hidupnya, seperti apa dia menjalani kehidupannya, seperti itu pula akhir kehidupan akan menutupnya. Yang dalam kebaikan, maka dia akan dalam kebaikan. Yang dalam kejelekan, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.